ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يتمسك بباره باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تقبل من دون الله. باب tentang الغلو, sikap berlebih-lebihan terhadap kuburnya orang-orang soleh, bisa menyebabkan ha kembali ke kubur, bisa menyebabkan kubur tersebut menjadi berhala, menjadi awthan, jamak dari wasan, menjadi berhala, tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah. Disembah selain Allah yang dimaksud dia disembah, Allah disembah. Si fulan menyembah Allah, kemudian besoknya menyembah kuburan. Besoknya lagi menyembah Allah, menyembah kuburan, menyembah Allah, menyembah kuburan. Ini yang dimaksud tu'badu min dunillah. Atau menyembah kuburan, tidak pernah menyembah Allah. Menyembah berhala, tidak pernah menyembah Allah. Ini pun sama tu'badu min dunillah. Nah, dari bab ini insyaallah taala kita akan tahu larangan ghulu, larangan bersikap berlebih-lebihan terhadap kuburnya orang-orang soleh. Di sini ghulu ke atas apa ke bawah? Gulu dalam berlebihan dalam memuji atau mencela nanti akan dibahas oleh beliau. هذا الباب له صلة بما قبله. Bab ini, dalam bab ini ada hubungan dengan bab sebelumnya. Wahuwa anna al-ghuluwa fi kuburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Yaitu bahwa sikap berlebihan, sikap gulu terhadap kuburnya orang-orang saleh akan menyebabkan kubur tersebut menjadi berhala yang disembah selain Allah. Jelas ini ada hubungan dengan bab sebelumnya yang baru saja kita selesaikan. أي أول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها. Hal ini menyebabkan sikap hulu terhadap kuburnya orang-orang soleh menyebabkan kubur tersebut disembah atau penghuni kubur, sama dua-duanya. Tentu yang dimaksud, tentu intinya adalah penghuni kubur itu. Intinya adalah penghuni kubur itu. Tetapi jelas kubur itu ikut disembah. Umumnya orang-orang yang berbuat syirik tujuannya adalah ke penghuni kubur itu. Sebab kalau tujuannya kubur, tentu tidak perlu mencari kubur-kubur tertentu, tidak perlu mendatangi kubur yang ada di Cirebon, di Demak, di Banten dan seterusnya. Yang penting kuburan disembah. Nah, tidak. Umumnya orang-orang yang berbuat syirik tujuan mereka adalah penghuni kubur, bukan kuburannya. Tapi sekali lagi, kuburan tersebut ikut disembah. Apa makna al-ghulu? Bagaimana waktu itu pernah kita bahas? Mujawazatul haddi, melampaui batas. Ghulu, yang dimaksud dengan ghulu adalah melampaui batas. Madhan au zamman, melampaui batas di dalam memuji atau melampaui batas di dalam mencela. Dua-duanya buruk, dua-duanya berdosa. Mencela berlebihan tidak boleh. Mencela, menjelekkan seseorang berlebihan tidak boleh. Maka para imam ahlul hadis ketika menjarah, mencela seorang perawi yang tertuduh dusta, yang tidak kuat hafalannya, yang mudallis, maka cukup sampai di situ. Cukup sampai di situ. Tidak teruskan dia kawin cerai misalnya. Dia berzina, dia minum khamr, dia berjudi, tidak diteruskan kan? Sebab itu urusan masing-masing. Maka tahzir terhadap seorang tokoh sesat tidak diteruskan sampai kelakuan pribadinya, kecuali jika hal itu akan menyebabkan kaum muslimin semakin jauh dari dia. Boleh, boleh. Tetapi dalam hal menjarah para perawi hadis, maka umumnya para a'immah ahlul hadis hanya menitik beratkan pada hafalannya kuat apa tidak, kemudian catatannya dobit atau tidak, dia mudallis apa tidak. Tidak sampai kepada perbuatan-perbuatan maksiat dirinya. Wal muradu huna madhan, yang dimaksud hulu di sini adalah berlebih-lebihan dalam memuji, bukan berlebih-lebihan di dalam mencela. Mana yang lebih berbahaya, mencela berlebih-lebihan apa memuji berlebih-lebihan? Mana yang lebih berbahaya? Iya, memuji. Memuji berlebih-lebihan ini lebih berbahaya, karena akan menyebabkan seseorang naik dari derajat manusia sampai ke derajat Tuhan. Sebagaimana pujian orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa, pujian orang-orang Syiah Rafidah terhadap Ali bin Abi Thalib, pujian orang-orang Yahudi terhadap Uzair, maka menyebabkan mereka menyembah Isa, menyembah Uzair, menyembah Ali bin Abi Thalib. Maka ini jauh lebih berbahaya daripada mencela berlebihan. Dua-duanya dosa tentunya. Wal kuburu laha haqqun alaina min wajhain. Kuburan mempunyai hak terhadap diri kita. Artinya kita punya kewajiban terhadap kuburan. Kita harus bersikap tertentu terhadap kuburan. Ada dua hak kita, hak kewajiban kita terhadap kubur, hak kubur terhadap diri kita. Apa yang pertama? Alla nufarritu fi ma yajibu laha min al-ihtiram. Kita tidak boleh merendahkan kuburan itu apa yang mestinya kita muliakan, kita hormati sebagai kuburan. Kita tidak boleh merendahkan kuburan dengan cara duduk di atas kubur, berdiri tepat di atas mayat itu, berjalan melewati tepat di atas mayat, memakai sendal, memakai sepatu di atas area perkuburan. Ini tidak boleh, karena kuburan berhak untuk dimuliakan dalam bentuk tertentu, yaitu tadi melepaskan alas kaki di area pekuburan tersebut, tidak duduk, tidak berdiri, tidak menginjak kubur kecuali daruri, sambil membawa keranda, burung batang, tentu sulit bagi kita untuk tidak menginjak kuburan. Ya, kalau kita semua menghindari sambil memegang itu, tentu akan terjadi kemudaratan besar, jatuh. Ya. Maka dalam keadaan seperti itu boleh, atau ada belik, ada duri, kita menghindari dan menginjak tepat di atas mayat, tentu ini hal daruri. At-daruratu tubihul mahdura. Hal yang darurat bisa menyebabkan apa yang tidak boleh menjadi boleh. Ini yang pertama, hak kuburan terhadap diri kita, kewajiban kita terhadap kubur. Yang pertama, memuliakan, ya, dengan batas-batas tertentu. Maka memuliakan di sini tidak boleh dengan akal kita, tidak boleh dengan ro'yu kita. Sudah berhenti di dalil, berhenti di dalil, karena ini hal yang gaib. Ya. Nginjek saja enggak boleh, berdiri saja enggak boleh, termasuk nunjuk. Jangan nunjuk kuburan, ini mayat di sini. Enggak boleh, harus berhenti di dalil. Tidak ada larangan nunjuk. Ya. Atau kalau sudah terlanjur nunjuk, tiupin biar enggak kualat. Tidak ada keterangan seperti itu. Jangan diteruskan melebihi dalil. Jangan diteruskan melebihi dalil, karena ini larangan. Larangan duduk di atas kubur, larangan berdiri di atas kubur, larangan memakai sendal sepatu di area kubur. Sudah, lainnya gak dilarang. Bebas mau apa saja, jual beli gak ada larangan, ya. Jangan samakan dengan masjid. Jual beli di masjid tidak boleh. Jual beli kubur nggak larang, ya. Kalau ada yang mau beli, ya, jualan. Ya. Kenapa kaidah seperti ini al-bara'atul asliyah? Hukum asal adalah bara', sama dengan najis. Benda ini najis apa tidak? Benda ini najis atau tidak? Itu hukum asalnya adalah al-bara'atul asliyah. Sama dengan wanita yang haid, boleh ini apa tidak, maka kaidahnya al-bara'atul asliyah. Boleh semuanya kecuali yang dilarang. Semua benda suci semua kecuali yang dikatakan najis oleh dalil. Nah, termasuk apa yang harus kita lakukan di atas kubur. Boleh semua kecuali yang dilarang tadi. Memakai alas kaki, duduk, berdiri tepat di atas mayat. Yang kedua, wa alla naglua fiha fanatajawaz al-hadd. Kita tidak boleh gulu, kita tidak boleh berlebih-lebihan terhadap kuburan, lalu akhirnya kita melampaui batas. Apa? Kalau kita tadi disuruh menghormati dengan cara-cara tertentu, nah sekarang kita hormati kuburan dengan cara bikin atap. Kasihan, hujan kehujanan, panas kepanasan. Ya, kasihan mayit sudah mati. Ya, kita pakaiin atap. Ah, ini gulu, ini berlebihan. Di tembok, ya, masuk tanah doang. Tembok muter ke atas sedikit. Ini jatuh kepada gulu, berlebihan. Kasih lampu, ini sama, jatuh kepada gulu, berlebihan. Dan seterusnya, semuanya. Maka apa yang boleh kita kerjakan di atas kubur, apa yang boleh kita perbuat di atas kubur, kasih tanda bahwa di bawah ini ada mayat yang membujur, batu pas di kepalanya, nah, orang tahulah, bisa dikira-kira. Ya, nah, di batas itulah kita tidak boleh melangkahi, melewat, duduk, berdiri. Selesai. Inilah kewajiban kita terhadap kubur. jangan menghinakan kubur, jangan berlebih-lebihan terhadap kubur. Tapi ingat, merendahkan dan berlebih-lebihan ukurannya adalah dalil, bukan ro'yu kita, bukan logika kita, bukan nurani kita. Maka apa yang diucapkan oleh sebagian orang, itu pemerintah Saudi gak ada hormat-hormatnya sama para sahabat, itu kuburan para sahabat rata semua, gak dibeda-bedakan, tanah saja, gundukan saja. Ini perasaan, ini ro'yu, ini nurani, ini bukan dalil. Begitulah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin bedakan kuburan Hamzah dari yang lain? Menyolatinya beda kan? Hamzah disolati berkali-kali, kemudian yang lainnya satu kali. Setiap Nabi menyolati yang meninggal dalam perang Uhud itu, Hamzah ada selalu di situ. Jadi seolah berkali-kali. Adapun setelah dikubur, sama. Setelah dikubur, sama. Sedih sekali hati Nabi alaihi salatu wassalam melihat bagaimana Hamzah tercabik-cabik badannya, bahkan dikunyah-kunyah jantungnya oleh Hindun, dan beliau mengatakan Sayyidus Syuhada, penghulunya para syuhada. Tetapi kuburannya tetap sama dengan seorang wanita penyapu masjid itu, sama. Tidak ada riwayat dibedakan kuburan Hamzah dengan kuburan wanita penyapu masjid Mus'ab bin Umayyah, ya, Khadijah dan lain-lain, Utsman bin Mad'un yang meninggal mendahului Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan bedakan kuburan ini dari yang lain. Ini berarti sunnah bahwa kita harus mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam untuk tidak membedakan satu kubur dengan yang lain. Kubur presiden, kubur raja, kubur seorang satpam, pembantu dalam Islam, sama semua. Ya. Wa fi sahih Muslim, di dalam kitab sahih Muslim, qala Ali ibn Abi Talib li Abi al-Hayyad al-Asadi, berkata Ali bin Abi Talib kepada Abu Hayyad al-Asadi, ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Maukah engkau aku utus, kata Ali bin Abi Thalib kepada Abu Hayyad Al-Asadi, wahai Abu Hayyad, maukah aku utus engkau persis seperti Nabi mengutus aku? Banyak hadis-hadis seperti ini. Ya. Yeah. Ada seorang sahabat mendengar sabda Nabi, ketika Nabi bersabda itu sambil tertawa, maka sahabat ini meriwayatkan hadis tersebut sambil tertawa, walaupun gak ada yang lucu, karena ingat dulu Nabi ketika berbicara ini sambil tertawa, dan sahabat itu menyampaikan hadis Nabi itu sambil tertawa. Kemudian tabi'in meriwayatkan hadis tadi dari sahabat sambil tertawa terus, ya. Ini menunjukkan betapa amanahnya para ahlul hadis. Sebagaimana jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa yang akan membawa ilmu ini, yang akan meriwayatkan hadis-hadisku adalah orang-orang adil di antara kaum muslimin. Berarti orang-orang pilihan. Maka yang meriwayatkan hadis, yang mempelajari hadis, orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Kata Ali kepada Abu Hayyaj, wahai Abu Hayyaj, akan aku utus engkau persis seperti Nabi mengutus aku. Apa? Alla tada'a timsalan illa tamastahu. Janganlah engkau biarkan patung-patung itu. Hancurkan, robohkan. Ini pesan Ali, pesan Nabi alaihi salatu wassalam terhadap Ali bin Abi Thalib ketika Ali ditunjuk oleh Nabi untuk memimpin perang Khaibar. Wala qabran musarrafan illa sawaitahu. Dan jangan engkau biarkan kubur yang meninggi. Berarti di zaman Nabi alaihi salatu wasalam sudah ada kubur yang meninggi. Sudah ada. Kalau tidak ada, tentu Nabi tidak akan bersabda seperti ini. Jangan engkau biarkan kuburan-kuburan yang meninggi. Illa sawaitahu. Tapi ratakan. Setiap kali engkau menemukan kuburan yang meninggi menjulang ke atas, maka ratakan. Di riwayat lain boleh ditinggikan maksimal sejengkal. Ya. Maka kubur yang tinggi 2 jengkal, 3 jengkal. Ya, apalagi kuburan Cina berapa jengkal itu kuburan Cina ya. Subhanallah. Harus diratakan. Dan sulit sekali kuburan Cina diratakan. Ya, karena di tembok kuat. Ibadah. Wa fi riwayatin wala surata illa tamastaha. Jangan engkau biarkan patung-patung atau gambar-gambar kecuali robohkan, hancurkan, hilangkan. Wal qabrul musharraf, kubur yang meninggi, huwalladhi yatamayyazu an sa'iril kubur, yaitu kuburan yang berbeda dengan kubur yang lain. Berbeda, lebih tinggi, berbeda. Maka sifat tinggi di sini hanya sebagai contoh. Artinya walaupun tingginya sama dengan yang lain, tapi dibedakan. Lebih lebar misalnya, ada keramiknya misalnya, ada batu nisan tulisannya ini itu dan seterusnya. Ini bagian dari larangan. Ya, mestinya disamakan dengan yang lain. Kalau begitu samain aja semua, pakai keramik semua kan jadi sama semua. Tidak juga. Ya, jelas larangan ini jelas. Larangan menembok kubur jelas. Karena perlakuan kaum muslimin terhadap kubur itu adalah sesuatu yang ta'ambudi. Tidak bisa dikatakan ini adat. Tidak bisa. Tidak bisa. Pasti ta'ambudi. Perlakuan apapun yang ada di kubur ta'ambudi. Bukan adat. Kalau adat kan seperti makan, minum, berpakaian, naik kendaraan. Artinya akal kita bisa mencerna. Kenapa itu semua kita lakukan? Tapi menimba kubur, apa? Akal kita tidak bisa mencerna. Kenapa? Mubazir harta jelas. Apapun yang dilakukan di kubur, kecuali yang jelas-jelas itu ada. Seperti bikin jalan di aspal agar tidak licin dan seterusnya, itu jelas. Tetapi perlakuan terhadap kubur-kubur tertentu, apalagi dibersihkan setiap malam Jumat, didatangi di malam-malam tertentu, didatangi di bulan-bulan tertentu, ini semua jatuh dalam ta'abbud. Sedangkan ta'abbudi yang tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam berarti bid'ah. Bid'ah. Karena satu kaidah itu sudah masuk dalam bentuk ta'abbud. Maka bantahan orang, kalau ta'abbudi kan hanya dilakukan oleh kaum muslimin, ini kan non muslim juga mengubur dan kuburannya seperti itu. Maka satu saja, enggak perlu tiga-tiganya. Ketika sebuah perbuatan mempunyai satu ciri di antara tiga ciri yang sering kita bahas, itu sudah masuk ta'abbudi. Tidak harus tiga-tiganya. Satu saja. Akal tidak bisa mencerna, sudah berarti ta'abbudi. Atau satu saja hanya dilakukan oleh kaum muslimin, jatuh ta'abbudi. Atau satu saja manfaat tujuannya nanti di akhirat, maka sudah jatuh dalam ta'abbudi. Walaupun dua contoh, satu dan dua, tidak ada. Hanya contoh ketiga saja, maka itu ta'abbud. Atau contoh kedua saja, contoh pertama dan ketiga tidak ada, maka itu masuk ibadah. Fala budda ayyusawiya liyusawiha lialla yudhanna anna li sahibi hadzal khabar khususiyatan walau ba'da zamanin. Maka tidak boleh tidak yang namanya kuburan harus disamakan semua. Tidak boleh berbeda satu kubur dari yang lain. Dan samanya sudah dijelaskan apa? Gundukan saja sejengkal maksimal, berarti kurang juga boleh. Karena sejengkal itu adalah maksimal, kurang juga boleh. Dan batu di situ sebagai tanda di situ ada mayat. Agar apa? Agar tidak disangka oleh orang-orang kemudian bahwa penghuni kubur ini mempunyai kekhususan, mempunyai keistimewaan. Ini bukan orang sembarangan nih. Ini kiai besar, ulama besar, wali Allah. Kenapa? Kuburannya gede, kuburannya meninggi, kuburannya ada cungkupnya, ada lampunya, ada ininya, ada itunya. Persis kaum muslimin hari ini. Mana ada pahlawan, mana ada presiden ya, kubur sama dengan yang lain. Ini perbuatan kaum muslimin di negeri kita ini. Saya kira sedikit sekali negeri yang selamat dari bid'ah ini, kecuali Saudi mungkin. Yes. Negeri-negeri muslim, terutama negeri kita ini, tidak selamat dari bid'ah ini, membedakan satu kubur dengan kubur yang lain. Bahkan bukan hanya itu, kuburan pribadi, kuburan keluarga. Nabi mencontohkan pekuburan kaum muslimin. Walau ba'da zamanin, setelah berlalu masa sekian lama, sekian tahun, orang-orang sudah tidak tahu bagaimana, siapa orang yang dikubur itu, maka mereka akan menyangka ini kuburan, bukan kuburan biasa. Idh huwa wasilatun ilal guluwi fih, dan ini menjadi wasilah sikap berlebihan terhadap kubur. Wasilahnya tadi, perantaranya, penyebabnya itu. Kuburan itu dibesarkan, dibedakan. As-salihin, as-salihin, orang-orang saleh, yashmalul al-anbiya wal-awliya bal wa man dunahum. As-salihin meliputi para nabi, para wali, dan orang-orang yang di bawahnya, orang-orang saleh. Awthanan, berhala. Jam'u wathanin, jama' dari watan. Wa huwa kullu ma nusiba lil ibadah, yaitu segala sesuatu yang ditegakkan, dibangun, diadakan untuk ibadah, untuk disembah. Maka itu disebut berhala. Dalam bahasa kita, berhala. Nabi menyebut awtanan atau watan tunggalnya. Waqad yuqalu lahu sonam, kadang-kadang disebut sonam, patung. Wassonam timsalun mumassal. Sonam atau patung adalah berhala yang ada wujudnya. Yang ya patung, kita tahu patung, sonam dijadikan berhala. Fayakunul watan a'am, maka istilah watan, berhala, lebih umum. Lebih umum, bukan hanya patung. Bisa saja pohon, bisa saja hanya gundukan batu saja, bisa saja kali, bisa saja orang, kuburan. Ya, berhala, segala sesuatu yang diibadai, dibesarkan, dianggap beda tempat itu dari tempat yang lain, itu bisa disebut berhala. Walaupun tidak disembah, tapi diyakini di tempat ini berkah, sholat di tempat ini lebih banyak pahalanya dari tempat lain, masuk di situ. Karena kita tidak boleh membedakan satu tempat dengan tempat yang lain, tidak boleh, kecuali berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil ya, segaris itu, segaris karpet yang dibedakan itu dengan sebelahnya, beda sejengkal, sudah beda keutamaan antara raudhah dengan yang di luar raudhah. Ya, garis itu atau garis masjid. Di luar garis itu jual beli sudah boleh. Masuk ke garis itu jual beli tidak boleh. Dalil jelas. Tanpa dalil tidak boleh. Kuburan ini, tempat ini, kali ini, laut ini, tidak ada. Semuanya sama. Apa yang boleh dilakukan di tempat lain, di situ juga boleh. Apa yang tidak boleh dilakukan di tempat lain, di situ juga tidak boleh. Walakin zahira kalamil muallif anna kulla ma yu'badu min dunillah yusamma wasanan. Akan tetapi zahir yang nampak dari ucapan sang muallif, muallif siapa? Syekh Utsaimin apa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Anna kullama yu'badu min dunillah, bahwa segala sesuatu yang disembah selain Allah disebut wasan. Ya, ini yang nampak dari ucapan al muallif. Wa illam yakun 'ala timsalin nusib. Walaupun tidak berupa patung, walaupun tidak berupa patung yang dibentuk, ada bentuknya. لِأَنَّ الْقُبُورَ قَدْ لَا يَكُونُ لَهَا تِمْثَالٌ يُنْصَبْ عَلَى الْقَبْرِ فَيُعْبَدْ. Karena kita lihat di kubur-kubur itu sering tidak ada patungnya. Umumnya di atas kubur-kubur itu tidak ada patungnya, ya, tapi disembah. Maka beliau menyebut wasan. Maka seperti penjelasan Syekh Utsaimin tadi, bahwa wasan lebih umum dari sorak, berhala lebih umum dari patung. Tu'badu min dunillah, disembah selain Allah. Ay min ghairihi. Wahuwa syamilun lima idha ubidat wahduha au ubidat ma'amnah. Sama saja, apakah berhala tersebut disembah, berhala itu saja yang disembah, Allah tidak disembah, atau dua-duanya, Allah disembah, berhala juga disembah. Ini sama. Tu'badu min dunillah berarti menyembah selain Allah. Umumnya kaum muslimin dua-duanya. Umumnya kaum muslimin menyembah dua-duanya. Kaum muslimin yang jatuh ke dalam syirik menyembah dua-duanya. Allah disembah. Sholat, puasa, zikir, wirid. Habis itu ke kuburan. Habis itu ke pinggir kali memberikan persembahan. Nah, ini menyembah Allah dan menyembah selain Allah. لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ إِفْرَادُهُ فِيهَا. Padahal yang wajib, bahkan kewajiban terbesar, apa? Menyembah Allah satu-satunya. Ini yang dimaksud dengan at-tauhid, mengesakan Allah, menjadikan Allah itu satu. Tidak ada yang seperti Allah. Maka tidak boleh meminta kepada selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh memberikan persembahan kepada selain Allah, dan seterusnya. Kalau itu kita lakukan, berarti tidak mengesakan Allah, tidak bertauhid. wa idza qurina biha ghairuhu sarat ibadatan li ghairillah. Maka apabila disandingkan antara penyembahan kepada Allah dengan penyembahan kepada selain Allah, meminta kepada Allah juga, meminta kepada Rasulullah juga, ya Allah, nanti habis itu ya Rasulullah, ya Jibril, ya Syaikhul Qadir Jailani, berarti menyekutukan, menyandingkan. Ini untuk Allah, saya menyembelih kambing di hari ketujuh anak saya, akikah, ini untuk Allah. Menyembelih kurban tanggal 10 Zulhijjah, ini untuk Allah. Nah, sekarang menyembelih kerbau, menyembelih kepala kerbau diberikan untuk pembangunan jembatan, untuk penghuni pantai ini. Nah, berarti mempersembahkan sesuatu kepada Allah, kemudian mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Ini syirik, syirkul akbar. Syiriknya Abu Jahal Abu Lahab. Syiriknya Abu Jahal Abu Lahab. وقد ثبت في الحديث القدسي, telah tegas tetap di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi, hadis yang sanadnya sampai kepada Allah. Hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi marfu. Hadis yang sanadnya sampai kepada sahabat mauqu. Sampai kepada tabi'in, ya unqad. Anna Allah Ta'ala yaqul, bahwa Allah Ta'ala berkata, ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirk. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu, paling jauh dari persekutuan. Aghna asy-syuraka', paling tidak butuh dengan persekutuan. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan ibadah, asyraka fihi ma'i ghairi, di dalam ibadah itu dia menyekutukan antara aku dengan selain aku, disekutukan antara Allah dengan Jibril, mempersembahkan peribadatan kepada Allah juga kepada Jibril, minta kepada Allah, minta kepada Jibril, di sekutukan Allah dengan berhala. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan sekutunya. Yang dimaksud, aku tidak akan terima amal ibadah, bahkan seluruh amal ibadah. Dia berbuat sholat hanya untuk Allah, dia puasa hanya untuk Allah, dia zakat haji untuk Allah, begitu dia nazar untuk syekhullah, maka sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya ikut ditolak, ikut ditolak. Kalau ini syirkul akbar. Adapun syirkul asghar, yaitu riya, apa yang dia riakan? Dia sholat ikhlas, dia puasa ikhlas, dia zakat haji ikhlas, begitu dia berjihad, dia riya, maka jihadnya ditolak, puasa, zakat, haji, sholatnya diterima. Tapi kalau syirkul akbar, semua ikut ditolak, seluruh peribadatannya ditolak. Lain asyrafta la yahbatanna amaluka, kalau engkau berbuat syirik maka seluruh amalmu terhapus. Ya, ini ancaman dari Allah Rabbul Alamin terhadap orang-orang yang berbuat syirik. Ya, wabil khusus syirkul akbar. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana. kita lanjutkan. Rawa Malikun fil Muwatta. Al-Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda Allahumma la taj'al qabri watanan. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku menjadi watan, menjadi berhala yu'bad, yang disembah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar jangan sampai kuburan beliau menjadi tempat peribadatan. Maka jelas tidak boleh beribadah di atas kubur beliau. Yang boleh hanya berziarah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin. Sungguh besar murka Allah terhadap satu kaum. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Satu kaum yang menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid, menjadi tempat peribadatan. Qauluhu fil Muwatta. Ucapan beliau fil Muwatta di dalam kitab Al Muwatta. Kitabun masyhurun min asahil kutub. Kitab Al Muwatta adalah kitab yang terkenal, masyhur. Min asahil kutub. Kitab yang paling sahih. Kitab yang paling sahih terjemahan dalam bahasa kita bukan berarti satu. Min asahil kutub lebih tepat diterjemahkan salah satu kitab sahih atau salah satu kitab tersahih, karena terpaling dalam kaidah bahasa Arab tidak harus satu. Bahkan kitab Al-Muwatta menurut para imam ahlul hadis bukan kitab paling sahih setelah Al-Quran. Kitab paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Maka maksud beliau di sini adalah di antara kitab yang sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Muwatta. لأنه رحمه الله تحرى فيه صحة السند. Karena beliau Al-Imam Malik rahimahullah hanya membawakan sanad-sanad yang sahih di dalam kitab Al-Muwatta ini. وَسَنَدُهُ أَعْلَى مِنْ سَنَدِ الْبُخَارِ. Sanad di dalam kitab Al-Muwatta lebih tinggi nilainya. Tidak dibilang lebih sahih, lebih tinggi nilainya, nilai sanadnya lebih tinggi daripada sanadnya Imam Bukhari. Kenapa? Karena sanadnya lebih sedikit, lebih pendek. Kalau Bukhari lebih panjang. Karena masa hidupnya Imam Malik lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sanad dari Imam Bukhari ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik sedang menulis sanad, Imam Bukhari masih kecil atau mungkin belum lahir. Karena Imam Bukhari jauh setelah Imam Malik. Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, bertemu dengan Imam Ahmad tetapi hanya sebentar. Terbukti hanya satu atau dua hadis yang berasal dari Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yes. Sedangkan Imam Malik di atas Imam Ahmad, di atas Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Adapun gurunya Imam Malik, siapa di antara gurunya? Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, itu wafat. Itu wafat ketika Imam Syafi'i lahir. Ya. Berarti zaman Imam Malik, Imam Bukhari masih sangat kecil atau mungkin belum lahir. Berarti sanad dari Imam Malik ke Nabi alaihi salatu wasalam lebih pendek, lebih dekat. Ya. Wa kullama kana sanadu a'la kana ila sihha aqrab. Ketika sanad itu lebih tinggi, yang dimaksud pendek, maka kemungkinan sahihnya lebih dekat. Nanti dengar dari siapa? Dari si Fulan. Fulan dari mana? Langsung dari yang punya cerita ini. Maka ini hanya tiga sanad, kemungkinan benarnya besar. Ya. Nanti dengar dari siapa? Si A. A dengar dari siapa? Si B. B dari C. C, D, E, F, G. Panjang sampai Z. Oh, kemungkinan salahnya besar sekali. Maka walillahilham, hari ini sudah tidak ada sanad lagi. Kalau hari ini, sampai hari ini masih ada sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang sanggup mempelajari ilmu sanad. Nih, Syekh Al-Albani dari siapa? Dari gurunya Fulan. Fulan dari si A, B, C, D, E, F, G sampai Bukhari. Bukhari terus sampai sana, sudah tidak ada lagi. Kecuali Islam Jamaah barangkali ya, masih punya katanya mangkul sampai Bukhari. Mereka punya sanad sampai Bukhari kata mereka. Bagaimana ilmu sanad dan tidak masyhur, tidak diketahui oleh Syaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin, Syaikh Al-Albani. Sudah ada ilmu sanad. Maka imam-imam ahlul hadis hari ini, baik Syaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin, Syaikh Rabi dan seterusnya, langsung mengambil dari Bukhari, langsung mengambil dari Muslim, langsung mengambil dari Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan seterusnya. Seluruh imam-imam ahlul hadis hari ini meriwayatkan hadis secara mu'alla. Meriwayatkan hadis secara mu'alla. Banyak sekali hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari yang mu'alla. Ya, karena boleh meriwayatkan secara mu'alla. Wa fihi ma'al ahadithi atharun anis sahabah. Di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Al-Muwatta, di samping terdapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga terdapat atsar-atsar sahabat. Walaupun kadang hadis juga disebut atsar, atsar juga disebut sunnah. Tetapi jika disebut khusus sahabat, maka biasanya disebutkan atsar. Walaupun tidak jarang disebut hadis seperti tadi, hadis yang mauquf. Wa fihi aydan kalamun wa bahthun lil Imam Malik nafsuhu. Dan juga terdapat dalam kitab Al-Muwatta itu perkataan dan pembahasan dari Imam Malik sendiri. Berarti kitab Al-Muwatta sifatnya hampir sama dengan kitab Sahihul Bukhari. Isinya pembahasan. Berbeda dengan Musnad Ahmad. Tidak ada pembahasan dalam Musnad Ahmad. Isinya sanad saja, sanad. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar semua dikumpulkan jadi satu. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar semuanya jadi satu. Mau bab salat, mau bab haji, mau bab jihad dikumpulkan jadi satu. Tidak ada tertibnya, Pak. Tidak tertib kan? Habis masalah sholat, masalah jihad. Habis itu masalah wudu. Yang penting riwayat Abu Bakar. Habis itu riwayat Umar dan seterusnya. Ya. Maka tampillah para ulama untuk mentartibkan Musnad Ahmad, di antaranya Abdurrahman Al-Banna, bapak dari Hasan Al-Banna, seorang ulama besar. Ya. Disayang anaknya dekat ke sufi, tasawuf, tidak mengikuti jejak ayahnya yang sibuk dengan ilmu. Waqad syarahahu katsirun min ahli al-'ilm, dan banyak dari kalangan ahlul ilm, para ulama, yang mensyarahkan kitab ini, Al-Muwatta. Wa min awsa'i syuruhihi wa ahsaniha fir riwayah wad diraya at-tamhid. Di antara syarah yang paling luas, yang paling bagus dalam ilmu riwayat dan ilmu dirayah, ilmu riwayat, ilmu sanad, ilmu dirayah, ilmu matan. Di antara syarah terbagus menurut beliau adalah at-tamhid, yang ditulis oleh Ibnu Abdil Bar. Ibnu Abdil Bar. Dan di dalam kitab At-Tamhid ini terdapat ilmu yang sangat banyak sekali. Qauluhu Allahumma. Allahumma asluha ya Allah. Ya. Ucapan ya atau ya yang dalam bahasa Indonesia ini wahai, ini dari bahasa Arab. Ya, ya Rasulullah. Ya Abu Bakr. Ya Allah, ini bahasa Arab. Masuk ke dalam bahasa Indonesia ya. Ya. Ya yang merupakan seruan. Nah, Allahumma ini aslinya adalah ya Allah. Aslinya adalah ya Allah. Fa hudifat ya an-nida. Kenapa bisa menjadi Allahumma? Karena ianya dihilangkan. Ya an-nida. An-nida panggilan. Ya wahai. Kenapa dihilangkan? Li ajlil bada'ati bismillah. Karena untuk mendahulukan nama Allah. Ya Allah. Allahnya didahulukan. Maka ianya hilang. Allah. Wa'uwidu anha al-mim. Lalu ianya diganti mim. Ianya diganti mim. Ad-dallah al-jam'i. Yang menunjukkan tentang al-jam'u, pengumpulan. Maka ianya hilang, kemudian diganti mim tapi di belakang jadi Allahumma. Faka'anna da'i jama'a qalbahu 'ala Allah. Seolah-olah si penyeru ini sedang mengumpulkan hatinya untuk Allah, menghadapkan hatinya untuk Allah. Maka salah satu doa yang disukai oleh Allah adalah doa dengan sepenuh hati, menghadirkan hatinya, merengek betul, menangis betul, memohon betul, enggak ingat apa-apa ketika memohon. Ini yang disukai oleh Allah. Allah tidak suka berdoa enggak niat, tidak menghadirkan hati. Melihat ke sana kemari, ya, ini tidak disukai oleh Allah. Banyak dari kita berdoa begitu, ya. Atau sekedar amin. Amin. Ya. Nah, seperti itu. Ya, tidak menghadirkan hati. Tidak menghadirkan hati. Ini keluar dari sifat Allahumma. Allahumma mengumpulkan hatinya. Hatinya dikumpulkan menghadap kepada Allah, maka penuh dengan kehusuan. Merengek betul, memohon betul. Wa kanatil mimu fil akhir liajlil bada'ati bismillah. Kenapa mim tersebut diakhirkan? yaitu untuk mendahulukan nama Allah. Berarti Allahnya di depan, yaitu Allahumma. Kemudian insyaallah pembahasan tentang bagaimana doa Nabi agar kuburan beliau tidak dijadikan berhala, apakah doa Nabi ini terkabul atau tidak, insyaallah nanti akan kita bahas kesempatan berikutnya. Ya. Ada pertanyaan? Satu atau dua? Jangan banyak-banyak. Apa maksud meriwayatkan hadis secara mu'allaq? Tadi ya. Jadi Imam Bukhari mengatakan qala Rasulullah, itu mu'allaq. Tanpa sanad. Kan Imam Bukhari tidak bertemu dengan Nabi. Ya, sama dengan para periwayat hadis hari ini, Syekh Al-Albani mengatakan qala Rasulullah. Maka berarti meriwayatkan hadis secara mu'allaq. Ya, mu'allaq itu putus tanpa sanad. Nah, hari ini orang-orang meriwayatkan hadis semuanya mu'allaq. Tidak ada yang mausul. Tidak ada yang bersambung sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, Imam Bukhari mengatakan qala Abu Hurairah mu'allaq. Imam Bukhari tidak bertemu dengan Abu Hurairah. Dan tentang kurun hadis, kurun waktu meriwayatkan hadis tidak ada. Ya, Nabi tidak memberikan isyarat bahwa hadis-hadisku diriwayatkan maksimal 200 tahun. Enggak. Ya. Hanya secara kebetulan tentu dan Allah yang mengatur tentu kenapa periwayatan hadis selesai pada zaman Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Setelah itu tidak ada lagi. Ya, artinya sudah selesai ditulis oleh para imam ahlul hadis. Banyak orang yang membeli tanah untuk kuburan dirinya kelak. Apa ini tidak boleh? Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, kuburan adalah bersama kaum muslimin, tanah wakaf. Maka tentu ini yang terbaik. Mestinya kaum muslimin tidak usah membuat kuburan sendiri-sendiri. Kuburan yang dikeramik akan berdampak dosa terhadap siapa? Ya tentu yang membangun. Tentu yang membangun, bukan si mayat. Si mayat tidak salah apa-apa. Ya. Yang salah yang membangun. Apapun yang dilakukan oleh orang yang hidup yang berupa keburukan, si mayat tidak merasakan. Kecuali orang kafir. Berdasarkan hadis sahih Imam Muslim, innal mayyita yu'adzabu bibuka'i ahlihi. Seorang mayat akan disiksa akibat dia diratapi oleh keluarganya. Tafsiran dari hadis ini adalah yang pertama orang kafir. Yang pertama orang kafir. Jadi ini bukan pembahasan untuk kaum muslimin. Yang kedua, bisa juga kaum muslimin yang tidak mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Dia tahu nih. Dia tahu kalau saya mati akan diratapi. Dia tahu. Ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya, kan ratapan, bagian dari ratapan. Dia diam saja. Dia diam saja. Dia tidak mengajarkan bahwa ratapan seperti itu haram dalam Islam, bid'ah. Dan dia juga tidak berpesan kalau bapak mati jangan sekali-kali ditahlilkan. Maka ini bisa terkena dengan hadis tadi. Ketika diratapi, maka akan ditambah siksanya. Ya, jika dia berpesan kepada anak istrinya, dan ini wajib, mengajak anak istri untuk melaksanakan sunnah, menjauhi bid'ah, lalu dia berpesan, lalu dia nasihati, tapi anak istrinya bandel, tetap mengadakan, tentu dia terlepas. Bolehkah membatasi makam dengan semen atau keramik namun hanya setinggi satu jengkal? Tidak boleh. Tidak boleh. Setinggi satu jengkal ini hanya contoh, bukan keadaan yang dibolehkan. Yang penting satu jengkal, mau tanah, mau keramik, enggak. Jadi ini contoh yang digariskan di dalam sunnah. Satu, jangan gundukannya itu melebihi satu jengkal. Dua, jangan di tembok, jangan dibangun apapun di atasnya, jangan diberi atap, jangan diberi lampu, dan seterusnya. Tidak boleh semuanya. Adapun hal-hal tertentu seperti kebanjiran, ambles, dan seterusnya, maka ditutup dengan tanah. Ditutup dengan tanah, bukan dengan semen. Apakah ada keutamaan mengunjungi kubur orang tua kita dibandingkan dengan mengunjungi kuburan orang lain? Saya tidak tahu tentang dalilnya. Adapun kebolehannya, ya. Kebolehannya, ya. Tentu boleh. Ya. Tetapi orang tua lebih diutamakan daripada yang lain, saya tidak tahu dalilnya. Karena tujuan terbesar dari ziarah kubur adalah mengingat kematian. Mengingat kematian bisa kita capai dengan cara datang ke kubur orang tua, kubur tetangga, kubur siapapun. Yang penting ketika kita ke kubur, kita ingat kematian. Kalau di kuburan banyak duri, apakah harus melepas sandal juga? Tadi kalau itu darurat dan membahayakan kita, faidah tadi bisa kita pakai. Ad-daruratu tubihul mahdura. Hal yang darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Si A mengundang saya ke acara resepsi pernikahannya. Kalau saya datang, maka bekas istrinya akan marah kepada saya. Ini jangan bilang-bilang, ya. Saya datang jangan bilang-bilang, gampang, ya. Saya kira enggak masalah. Sesuatu yang wajib kita lakukan, maka tidak boleh kita tinggalkan dengan alasan-alasan seperti ini. Ya. Allahu a'lam. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.